Ini adalah pertemuan ke-38 dalam kajian membaca dan memahami kitab Ibnu Hajar Maulidin karya Ibnu Nawawi di dalam fikih Imam Syafi'i. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sunnatihi kafa amma ba'd. Qala Imam Nawawi rahimahullah ta'ala baik. Kemudian masih di dalam pembahasan pasal pembahasan tentang posisi makmum dengan imam. Beliau mengatakan wa yuqrahu wuquful ma'mumi farda, dan dimakruhkan makmum berdiri di belakang imam sendiri ataupun berdiri di belakang shaf sendiri. Dalam mazhab Syafi'i hukumnya cuma makruh saja. Walaupun ada mazhab lain yang mengatakan batal sholatnya. Baik. Akan tapi dianjurkan dia untuk masuk ke dalam shaf kalau memang masih ada tempat, masih muat tempat untuk dia masukkan masuki. Wa illa, kalau memang dia tidak mendapatkan tempat di shaf di depannya, maka balia jowo syakon, maka hendaknya dia tarik salah seorang yang di shaf yang pertama ini untuk ke belakang. Kapan dia tarik? Ba'da ihram, setelah dia melakukan takbiratul ihram. Baik. Dan orang yang ditarik hendaknya membantu orang yang ditarik, jangan saling tarik menarik. Jadi dia benar-benar ingin membantu orang yang menarik. Ini disebutkan tentang fadilah, walaupun dia meninggalkan shaf depan, tapi untuk membantu orang di belakang, akhirnya kita mendapatkan pahala. Allah Ta'ala, seperti ini yang disebutkan dari dalam mazhab Syafi'i. Baik. Baik. Wa yushtaratu ilmuhu, disyaratkan sahnya mengikuti imam, yaitu ilmuhu bintiqalatil imam. Dia mengetahui perubahan posisi imam dari duduk berdiri, dari berdiri rukuk, dari rukuk sujud. Dia tahu semuanya ini. Kalau dia tidak tahu ini, maka tidak boleh dia mengikuti imam. Berarti harus tahu gerakan-gerakan imam. Baik. Bagaimana cara mengetahuinya? Baik. Ini semua pakai au, ya. Bi'anyawahu. Itu melihat imam. Au ba'dha shaffin, atau sebagian shaf yang di belakang imam. Dia tidak bisa melihat imam. Dia bisa melihat shaf di belakang imam. Atau shaf berikutnya di belakang imam. Yang saling melihat. Intinya adalah mereka bisa mengetahui gerakan-gerakan imam dengan shaf ini. Au yasma'uhu, atau mendengar takbirnya imam. Walaupun dia tidak melihat, nanti akan dibahas kapan boleh sholat jadi makmum yang tidak melihat imam, tapi mendengar suara imam saja. Au muballighan, atau mendengar suara muballigh, orang yang menyampaikan suara imam. Seperti ini, orang itu namanya muballigh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baik, kalau mendengar ini baru bisa dia mengikuti imam. Ini mengetahui. Ya, ini syarat ini dalam mengetahui. Adapun syarat tempatnya sekarang akan dibahas. Bisa jadi dia mengetahui tapi tempatnya tidak sah menjadi makmum. Tempatnya kapan dia mengetahui tergantung juga pada tempat dia dudukan dia bersama. Baik. Wa idza jama'ahuma masjidun, kalau antara makmum dengan imam digabungkan ataupun yang menghimpun mereka semua adalah masjidun. Masjidun, masjid memang khusus untuk sholat yang ada dindingnya, dan yang dimaksud masjid tapi intinya adalah selain dindingnya juga terasnya. Disebut yang disebut dalam syaratnya adalah rahmat tubuh, rahmat. Mungkin yang menurut hemat saya adalah ini artinya teras. La harimuhu tidak termasuk halaman. Kalau bedanya halaman itu menjadi tempat boleh dibuang sampah di situ. Dijadikan halaman masjid tempat pembuangan sampah, misalnya pembuangan sampah dari masjid, boleh. Tapi kalau teras masjid bukan tempat pembuangan sampah, itu bedanya di situ. Jadi, kalau antara makmum dengan imam dikumpulkan oleh satu tempat yang bernama masjid ini, maka sholat tidak sah mengikut imam. Wain ba'adatil masafah, walaupun jaraknya jauh, lebih daripada 200 meter misalnya. Ada masjid yang besarnya 300 meter, panjang belakang 300 meter, atau samping 300 meter. Kalau imam di sini, makmum di sana, tetap boleh. Wa halat abniyatun, dan ada penghalang antara imam dengan makmum berupa ruangan-ruangan. Ini biasa kalau dalam masjid besar ada ruangan takmir, ada ruangan maktabah, ada ruangan ini di dalamnya. Kemudian ada menara. Ini termasuk juga sah mengikuti imam kalau memang masih satu masjid walaupun dalamnya ada ruangan-ruangan. Tapi dengan syarat ruangan tersebut ada tempat untuk bisa menuju ke dalam ruangan imam. Walaupun pintu ini ataupun jendela ini tertutup, walaupun jendela ini terkunci, tidak masalah. Yang penting ada portal, ya, ada tempat berpindah dari ruangan itu ke ruangannya imam. Bedakan nanti dengan selain tempat ini, ada tiga permasalahan dalam hal ini. Yang mungkin menurut anda ini agak sulit. Karena ini mungkin yang dibahas oleh Imam Nawawi pada zaman beliau, dan zaman sekarang sudah inovasinya lebih besar. Ya, tapi bisa kita bawakan ke sini. Jadi kalau seandainya yang mengumpulkan mereka satu masjid, walaupun ruangan dalam masjid itu banyak, tidak mengapa. Bahkan disebutkan dalam syarat, walaupun ruangan di tengah-tengah masjid ini tidak ada pintu. Cuma kalau orang mau menuju ke ruangannya imam, harus lewat atas. Sah. Ikut imamnya. Jadi tidak ada pintu. Tapi kalau di orang dalam ini harus lewat atasnya. Atasnya bisa tembus, cuma pintunya tidak ada. Juga sah mengikuti imam. Kenapa? Karena masih di dalam satu masjid. Yang ini dan yang berikutnya ada tiga macam. Ini semuanya sebab khilafnya apakah mereka bisa dinamakan sedang berada dalam satu jamaah. Itu aja. Kalau ada orang mandang ini bisa dianggap satu jamaah, bisa. Tapi kalau ini sudah beda tempatnya, tidak ada hubungannya dengan imam, maka ini tidak sah ikut jamaah. Jadi yang pertama adalah masjidnya satu. Baik, yang kedua. Walau kana li tawa'in sulta alla yasida ma bainahuma ala 300 zira'in taqriban. Baik. Kalau yang tadi masjid, kalau sekarang walau kana bi tawa'in, kalau memang di tempat padang luas, bukan masjid. Dalam syarah disebut au baitin wasi'in, ataupun rumah yang besar. Bukan masjid, bukan satu tempat yang disediakan untuk sholat. Maka syurita an la yazida ma bainahuma ala 300 dirham. Tidak, maka disyaratkan tidak boleh terpisah antara imam dengan makmum yang di belakangnya, atau makmum dengan makmum yang di belakangnya lagi, atau shaf dengan shaf yang di belakangnya lagi, tidak boleh terpisah lebih daripada 300 dirham. 300 hasta. Berapa meter? 150 meter. Karena inilah yang disebutkan, ini masih dianggap satu jamaah kalau masih 150 meter. Lebih daripada ini, maka ini tidak dianggap satu jamaah. Ini kalau apa di padang yang luas. Waqilah. 300 meter ini, 300 hasta ini atau 150 meter, apakah ini maksud ini takriban, kira-kira yang maksud ini, atau tahdidan, harus plus 300 hasta. Cuma dikatakan di sini, yang dirojekan adalah takriban saja, kira-kira lebih sedikit, tidak mengapa, karena ini cuma sekedar perkiraan saja. Baik, kalau salah apa syakwan? Orang yang pertama di depan dan orang yang belakang. Orang top yang atau top yang di depan, top yang pertama dengan top yang kedua. Maka waktu buratil mata batu bainal akhir wal awal. Maka yang diperhitungkan 300 hasta tadi antara top yang paling akhir, top yang jaraknya jauh ini dengan top yang di depannya, bukan dengan imam. Jadi mungkin ada khilaf dalam sini, harus diperhitungkan jarak top yang di belakang dengan imamnya harus 300 minimal maksimal 300 kata. Namun bukan seperti itu. Ini maksudnya adalah imam boleh makmum di belakangnya 300 kata 150 meter. Yang di belakang top ini boleh maksimal dia berada 300 kata. Begitu juga seterusnya, begitu seterusnya, begitu. Sehingga disebutkan boleh ada jamaah yang jaraknya sampai farabih per kilometer. Masih dianggap satu jamaah, gara-gara jarak antara top dia dengan top di belakang dia, masih di dalam jarak bolehnya berjamaah. Itu berapa? 300 hasta. Jadi, perhitungannya bukan jarak antara makmum dengan imam, tapi dengan makmum dengan top yang di depannya. Di belakangnya dengan top dia. Di belakangnya lagi dengan top yang di depannya. Seperti itu, batasan jarak yang 300 hasta tadi. Walaupun sama saja, walaupun padang pasir ini ataupun padang luas ini punya seseorang, dimiliki oleh seorang, wal waqfu ataupun diwakafkan, wakaf berarti bukan milik seseorang, milik umum, wal mubah'af ataupun separuhnya diwakafkan, separuhnya dimiliki, ini tidak mengapa. Ini tetap dianggap satu tempat. Cuma bedanya ini qadha, bukan tempat masjid ataupun tempat khusus untuk qadha. Wala yaqulu syari'ul maqdhufu wa yanharu naqdhufu ila dibahatin 'ala al-qadhi. Maka tidak mengapa satu tempat ini imam makmum di belakangnya. Kemudian antara makmum qaf yang ini dengan qaf yang kedua yang jaraknya 300 hatta di tengah-tengah ini ada jalan. Orang berjalan di situ, wala yadurru syari'ul maqruf, tidak mengapa posisi seperti tadi yang di tengah-tengah ini ada jalan yang dilalui, maqruf ini artinya dilalui. Wa naqrul muqwiju ila istibahah ataupun sungai yang kalau orang mau melangkah ke tepinya butuh untuk berenang, tidak bisa hanya sekedar melompat. Nah, ini adalah posisi yang kedua setelah satu bangunan masjid. Yang kedua adalah kalau bukan bangunan berupa tempat yang luas. Ini dibahas juga oleh para ulama seperti orang salat di laut. Yang satu imamnya di satu perahu, imam makmumnya di perahu yang lain. Boleh atau tidak? Ini permasalahannya ini juga. Itu laut ini dianggap satu tempat. Berarti mu'tabarul matafah. Tapi harus benar-benar jaraknya tidak lebih daripada 300 hasta. Ya, silakan aku membuat kreasi sendiri ya. Kalau seperti ini. Oke. Silakan buat kreasi sendiri. Baik. Baik. Sekarang wa in kana fil bina'aini. Sekarang kalau memang dia di dua bangunan, tapi ingat ini masih di dalam tempat tadi. Jadi di dalam tempat ini masih terjadi majmu. Sekarang posisi imam dan makmum ada tiga kemungkinan. Satu di satu masjid. Dua di satu tempat yang bukan masjid. Tempat yang bukan masjid. Tiga di antara masjid dan bukan muslim. Ini makmum dan imam sama-sama di masjid. Makmum dan imam sama-sama di tempat tertentu. Ini imamnya di masjid, makmumnya di luar masjid. Seperti yang pembahasan yang dilakukan dalam makmum. Nah, yang kedua ini, Pak Inka nanti lebih naik, masih kita bayangkan. Tidak perlu berjalannya 300 kata. Kalau ini jalannya harus 300 kata. Nah, pembahasan yang kedua, Pak Inka nanti lebih naik ini, maka ini sama sini. Kalau ada dua bangunan di tempat itu, contohnya apa? Mereka dalam salah satu seperti sekolahan. Ada dua bangunan di mana? Ini dalam mana ada kelas ke sini, kita tunjukkan kelas ke sini, dalam mana kelas ke sini. Boleh tidak imam ini masuk ini? Dia bukan satu bangunan, cuma satu tempat. Bangunannya berbeda. Yaitu kapuhnin, pohnya itu pelataran. Nah, kalau piring itu datar ya, itu pohnya. Waktu pada Tuhan itu tempat sepun pun tadi ya. Tempat yang dia bukan bangunan, cuma ada. Ada teluhannya. Adapun baik pun berada dindingnya. Kalau ini ukhuwah itu tempat mudhol lalu tempat yang ada teguhannya, tapi dia tidak tertutup. Itu nama bedanya antara ukhuwah dengan wahmin, antara ukhuwah dengan baik. Berarti kalau Pak Inka makmum dan imam di bidah ini di dua tempat, di dua bangunan dalam satu tempat. Kapuhnin yang satunya di pelataran, Aubaitin yang satunya di Auswasubbatin yang satunya di tempat teduhan ini. Ataupun yang satunya di Lufat, yang satunya di Bait. Ataupun yang satunya di Bait, yang satunya di Lahan. Pokoknya seperti inilah intinya. Tapi masih di satu tempat. Baik. Apa khawar? Tinggal di laut maksudnya miran atau simana wajar tuhan maksud di akad bila air di akhir wajar tuhru berjatuh lantas Allah tiadil apa? Tep. Allahumma faqriqani. Allahumma, pendapat yang paling baik adalah ikana binakul makmum yaminan wal awsimalan wajabat titalu kofin. Kalau imam di sini, makmumnya di sini, imam, maka apa yang harus dilakukan? Wajabat titalu kofin min ahadil bina'aini bin akhar. Harus ada kof yang membutuhkan mereka dulu. Harus ada pos. Kalau mereka ke kiri ke kanan. Kalau ke belakang nanti kalian belah. Dikatakan. Min amin ahadil bina'i bin akhar. Baik. Wala tadurru. Serah aja. Baik. Wala tadurru furjatun la tasa'u waqifan bil akhar. Tidak kenapa kalau di rumah. Di rumah. Imam di sini, kemudian kawasannya di sini. Nah, cuma ketika mau bersatu kawas yang makmum yang di sini dengan rumah satu lagi, rumah pertama, rumah kedua, mau bersatu kawas, ternyata di sini ada dinding pintu yang tidak muat kalau berdiri di situ. Mungkin berdiri di situ harus pendek seperti ini, pintunya pendek, pokoknya tidak muat. Walau satu tidak mengapa, kalau memang ada berhubung dalam kawas ini, furjatun tempat masuk la tasa'u waqifan tidak cukup untuk berdiri. Nah, yang pertama tidak cukup berdiri, yang kedua cukup untuk berdiri tapi tidak bisa untuk berdiri. Ini tidak mengapa, yang penting masih ada sok yang terhubung. Ini kalau yang untuk ke samping. Wa ikana fasa bina ilimani as-sahihu sihhatul qudwati bi syarti an la yakuna baina al-qasrayn akthar min thalathati adru'in. Adapun kalau ini rumah iktikaf di sini rumah satu lagi, maka wa in kana khalfa bina'il imam, binanya di belakang bina'il imam, fa sahih, maka pendapat yang itu adalah sihhatul qudwah, boleh dia mengikuti imam, bisyartin an la yakuna baina shaffaini aktsar min 3 dzira'. Yang penting tidak boleh lebih daripada 3 hasta saja. Beda dengan fadhah, beda dengan tanah lapang. Baik. Fathariq Utsani. Fathariq Utsani. La yustawatu illa al-qursu kal-fadha'i illam yakun ha'ilun aw kana babun nafilun. Baik. Ada pendapat yang kedua ataupun jalan dalam penukilan mazhab Syafi'i, mazhab qaul Imam Syafi'i mengatakan la yustawatu illa al-qurbi kal-fadha'. Karena ini pasti berada dalam satu tempat, walaupun bangunannya yang berbeda, tapi masih dikumpulkan dalam satu tempat, maka disyaratkan pasti seperti ini. Apa syaratnya? Yang penting dekat. Berapa dekatnya? Seperti fadha. Berapa fadha harus dekatnya? 300 hasta. Tidak harus. Jadi kalau seperti ini, tidak harus. Apa? Tidak harus 3 hasta seperti yang tadi. Masih seperti hukumnya fadha. Itu 300 hasta. Innam yakun ha'ilun, yang penting tidak ada penghalang. Jadi kalau memang ini benar seperti yang bilang tadi, maksudnya dimintakan seperti yang satu berada di atas, ada 2 gedung, 2 tingkat, atas seperti atas ini dengan atas masjid ini misalnya, ya, atas bangunan ini dengan atas bangunan yang di sana. Yang jelas ada 2 gedung, satu sholat di atas, satu sholat di atas. Jadi boleh? Kalau Allah Tarih Hassani boleh? Boleh, karena tidak sampai 300 hasta dan tidak ada penghalang. Bisa Anda menuju ke sini, bisa. Walaupun harus lompat, walaupun harus berenang. Seperti yang dikatakan tadi, Tarih Hassani Masruf, atau An-Nahrul Muhwiju Lissibaha. Baik. Awala babun nafidun, atau ada penghalang. Cuma penghalangnya itu adalah pintu yang bisa ditembusi, pintu yang terbuka. Baik. Yang disebutkan di dalam syarah bahwasanya yaitu ada orang yang berdiri di depan pintu tersebut dan orang di belakang tidak melihat gerakannya. Baik. Jadi bukan pintu tol, tapi tidak terlihat apa yang dikerjakan oleh orang di depan, tidak. Tapi ada orang, salah satu orang makmum di depan, jadi kita bisa melihat apa yang dikerjakan oleh dia, karena dia adalah yang menyampaikan apa yang dikerjakan oleh imam. Baik. In hala la yamna'ul furu'a la ru'yata tawajhani. Baik. Kalau tadi penghalangnya adalah pintu. Kalau pintu itu bisa dilewati, tidak masalah. Sekarang masalahnya, in hala ma yamna'ul furu'a. Kalau penghalang antara dua shaf ini, antara imam dengan makmum, adalah ma yamna'ul murur, tidak bisa dilewati, namun bisa dilihat. Contohnya apa? Kaca. Contohnya apa? Jendela yang kecil. Kita bisa melihat apa yang dilakukan oleh dia. Cuma kita tidak bisa melewati. Dua bangunan ini kita bisa melihat. Seperti kerjakan oleh imam dan makmum, bisa kita lihat. Cuma kita tidak bisa melewati. Maka di sini adalah dua wajah, dua pendapat para ashab Imam Syafi'i dalam hal ini. Dan dalam syarah disebutkan ini satu-satunya masalah yang tidak diwajibkan oleh Imam Nawawi dalam minhaj pawajhani. Cuma dalam kitab lain disebutkan ashabuhuma butlan. Pendapat yang sahih dalam hal ini adalah tidak sah mengikuti model seperti ini. Karena apa? Tidak bisa dilewati. Walaupun kita melihat gerakan-gerakan imam, kalau kita melihat gerakan-gerakan makmum yang di hadapannya. Au jidarun. Atau yang penghalangnya adalah jidar, benar-benar tidak ada pintu masuk ke dalamnya. Maka ini sepakat menurut dua pendapat yang tadi. Baik, terus. Untuk tariqus tsani athahu wallahu a'lam. Nah, Imam Nawawi merujukkan dalam hal dua hal ini dalam hal sholat di dua bangunan yang berada dalam satu tempat adalah seperti sholat di satu tempat tadi, yaitu hanya disyaratkan masafahnya tidak lebih daripada 300 hatta. Wallahu a'lam. Wa idza shahha ila umuki bina'in akhar صح اقتداء من خلفه وإن حال جدار بينه وبين الإمام. وإن صح اقتداؤه في بناء آخر فلما memang sah orang yang salat di bangunan lain selain bangunannya imam. Bagaimana namanya kalau kita lihat? Ini imam, menutup, bangunannya imam. Kemudian ada bangunan di belakangnya. Makmum juga, makmum ini banyak kali yang disediakan lagi. Ada bangunan nanti. Baik, kemudian ini juga ada bangunan nanti. Maka kalau kita lihat bangunan yang ketiga ini, dan bangunan cuma ada semuanya. Jadi dia katakan, wahai tuhan tidak oh. Di binaan rata-rata sah orang di bangunan kedua ini mengikuti orang di bangunan pertama, maka sah pula orang yang di bangunan ketiga mengikuti bangunan yang kedua, walaupun bangunan yang ketiga adalah bangunan ketiga dengan bangunan pertama tidak ada hubungannya, pintunya di sini, bangunan kedua pertama pintunya di sini, ataupun bangunan kedua, pokoknya seperti ini. Bangunan ketiga, pokoknya itu yang paling banyak ini. Intinya, bagaimana sahnya orang ini, sah kedua mengikuti sah yang pertama, sah pertama sah mengikuti imam, maka orang di belakangnya juga sah kalau akan bisa melihat mengikuti sah yang di hadapannya. Baik, ini maksudnya wa in hala jidarun bainahu wa bainal imam. Bangunan ketiga ada penghalang kepada bangunan yang pertama. Tapi selama dia sah mengikuti yang kedua, maka tidak mengapa. Baik. Walau laqata fi ulmin wa imamuhu fi subdin aw aqlihi durta muhadatu ba'di badanihi ba'da badanihi. Baik. Walau laqata fi ulwin. Kalau tadi sama-sama di atas. Ini sama-sama di dalam bangunan. Kalau sekarang imamnya yang di atas, orangnya yang di bawah, atau imamnya yang di bawah, orangnya yang di atas, maka walau waqafa fi uluwin, makmumnya di atas, lantai dua. Walau imamuhu fi sufli, dan imamnya di lantai. Aw aqlu atau sebaliknya, syurita muhadatu ba'di badanihi bi ba'di badanihi, maka diwajibkan harus ada sedikit badannya sejajar, yaitu kakinya makmum sejajar dengan kepala imam. Atau sebaliknya kalau imam di atas, kakinya imam sejajar dengan kepala makmum. Ini di mana ini? Di bagian kedua. Ingat, permasalahan ini bukan di bagian yang pertama. Kalau pertama tidak masalah. Walaupun imam di atas, makmum di bawah, makmum imam di bawah, makmum di atas, tidak sejajar kepalanya, tidak masalah. Karena kalau khususnya bagian kedua ini, bukan tempat, bukan masjid, namun bangunan-bangunan dalam satu tempat, maka syaratkan harus seperti ini. Walau waqafa fi nawafil wa imamuhu fi masjidin fa in lam yahul shay'un fa syartu at-taqarrub mu'tabaran min akhir al-masjid. Walau waqafa fi nawafil, maka apabila makmumnya berdiri di tanah papan atau jalan. Wa imamuhu fi masjid, imamnya di masjid. Sekarang beda tempatnya. Satu masjid. Kalau ini tadi masjid, ini tanah papan. Sekarang imamnya di masjid, makmumnya di tanah papan. Baik. Fa in lam yakun syai'un, maka kalau memang tidak ada penghalang antara dia dengan masjid itu, antara imam, tidak ada penghalang apa, ada tempat untuk menuju imam. Walaupun cuma rusak, walaupun cuma pintu. Fasyartut taqarrub mu'tabaran min akhir masjid. Maka tetap syartut taqarrub tadi berapa hasta? 300 hasta. Maka mu'tabaran min akhir masjid, bukan minal imam. Masjid besar, imam ini, kemudian makmumnya di luar dan pintu. Makmumnya di luar, maka juga 300 hasta dihitung dari akhir masjid. bukan dari imam. Ini maksudnya, ini bukan yang berjelas ini adalah apa saja imam makunat imam dalam ulama sekolah ya cuma. Ini yang mungkin kalau bikin dawah di satu tempat masjid kecil mungkin akan terjadi hal seperti ini. Ya, apalagi kalau dawahnya di rumah orang, akan terjadi hal-hal seperti ini. Maka perhatikanlah benar nggak kalau ternyata tidak orang yang di atas dengan yang di bawah, orang yang di luar dengan orang yang di dalam, ini diperhatikan dalam hal ini. Baik. Ada pendapat yang mengatakan hitungannya dari akhir waktu imam. Tapi ini pendapat yang baik. Hitungannya tetap dari akhir masjid. Dinding ataupun ada pintu cuma pintunya terkunci maka tidak boleh ikut. Baik, wakadal begitu juga pintu tidak terkunci cuma tertutup dan juga jendela maka ini juga tidak sah mengikuti imam. Beda halnya kalau di dalam satu masjid seperti tadi satu masjid walaupun pintunya tertutup pintunya terkunci dan jadi lantai masuk itu tidak mengapa untuk mengikuti imam karena masih satu tempat. Kalau ini apanya dua tempat, tapi bagaimana mengumpulkan mereka dalam satu tempat perlu syarat-syarat. Di antara syaratnya adalah yang telah kita sebutkan tadi. Saya coba cek sedikit lagi. Kullu yukrah istita'un ma'muni ala imamihi wa akhlu illa lihajatin faistahatu. Kullu, saya mengatakan, yukrah istita'un ma'muni, dimakruhkan makmum lebih tinggi tempatnya daripada imam. Atau sebaliknya, imam lebih tinggi tempatnya daripada makmum. Kecuali lihajatin faistahatu. Jadi ada kebutuhan yang harus dilakukan seperti itu, maka dianjurkan malah, disunnahkan. Wala yaqul hatta yafrugh al-mu'adhdhin min al-iqamati. Kapan kita bangun untuk salat mulai salat? Wala yaqumu tidak kita bangun untuk salat hatta yafrugh al-mu'adhdhin min al-iqamah. Sampai muadzin selesai daripada iqamah. Wala yastahillu naflan ba'da shuru'ihi fiha. Wala yaftaji'u naflan. Orang-orang yang menunggu salat jamaah tidak boleh ataupun tidak dianjurkan untuk memulai sholat nafilah, sholat sunnah, ba'da syuru'ihi biha, setelah muadzin mengumandangkan iqamah. Ini tidak dianjurkan lagi, tidak. Jangan mendirikan sholat sunnah lagi. Kenapa? Karena sholat jamaah sedang mau untuk didirikan. Baik. Adapun kalau dia sedang sholat sunnah, dan muadzin mengumandangkan azan maka fa in kana fihi maka dia sedang di dalam salat tersebut salat nafilah atau mampu sempurnakan tidak mengapa kapan in lam yakhsha fawt al jamaah kalau memang dia tidak khawatir akan ketinggalan jamaahnya. Baik, inilah yang kita sampaikan dalam masalah persyaratan imam dan makmum kalau dalam hal posisi berdirinya imam dan makmum. Mungkin ini ada memang agak sulit berkali-kali baca ini karena permasalahannya juga bisa diperkirakan ataupun bisa dikarang-karang oleh kita karena politik masjid, bangunan masjid sekarang bisa berbeda-beda. Namun silakan dibaca lagi, silakan lihat syaratnya. Yang penting kita sudah ada satu pembukaan untuk memahami hal ini. Wallahu ta'ala alam. Insyaallah nanti malam ada kajian lagi. Wallahu nabi Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.